itulah keagungan seorang yang ikhlas sekali. Sampai diibaratkan amal tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu. Saking ingin bersih, jadi pribadi yang paling kokoh, yang paling indah, yang paling mulia, puncak dari segala nilai kemuliaan, hanyalah milik orang yang paling bersih niatnya, ikhlas karena Allah semata. Kalau orang yang ikhlas, subhanallah, raut wajahnya juga beda cahayanya tuh. Bukan cahaya cari muka. Tutur katanya dia tidak merekayasa kata yang bagus muluk, tidak. Yang dia pikirkan setiap kata itu bersih, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin sederhana, mungkin lugu, tapi aneh terus sampai kerelung hati itu, sampai ke yang dalam tersentuh.